Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan hadith-hadith Jawami' al-Akhbar karya al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan hadith yang berikutnya. Kita memasuki hadith yang ke-31. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithul hadi wa thalathun. Hadith yang ke-31. At-ta'jilu bil jinazah. At-ta'jilu, menyegerakan, mempercepat. Bil jinazah, dengan jinazah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Al jinazah di sini ada dua bacaan. Ada dua bacaan. Bisa dibaca al jinazah, jinazatun bikasri al jim, dengan jim yang dikasrah, jinazatun. Dan bisa dibaca janazatun, al-janazatu bifathi al-jim, dengan jim yang difathah. Kedua-duanya diperbolehkan. Jinazatun atau janazatun, jamaknya al-janaizu, jamaknya al-janaizu. Sebahagian ahli bahasa membedakan antara makna jinazatun dengan janazatun. Kalau dibaca janazatun bifathi al-jim, maknanya adalah al-mayyit, yang wafat, yang telah meninggal. Ini janazatun. Adapun jinazatun bikasri al-jim, dengan jim yang dikasrah, maknanya adalah al-maudhi', tempat untuk mengangkat jenazah, tempat untuk mengangkat atau membawa jenazah, yakni keranda. Naam. Ini apabila dibaca jinazatun. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa jinazatun atau jinazatun ini maknanya sama. Maknanya sama, yakni al-mayyit, yang telah wafat, yang telah meninggal. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Walhasil, ini perbedaan dari sisi bahasa di dalam bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita membaca dan menjelaskan hadis yang ke-31, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menyadari bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal. Namun kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Ada waktunya, ada masanya kita akan meninggalkan, kita akan berpisah dengan dunia ini, dan kita akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kita, dari kalangan kaum mukminin, dari kalangan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, mereka telah wafat dan mereka telah meninggal dunia mendahului kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-144, Allahu jalla wa ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw kutila inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, yakni beliau manusia biasa seperti yang lainnya. Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi beliau manusia biasa seperti yang lainnya. Hanya saja Allah Jalla wa'ala mengistimewakan beliau, mengkhususkan beliau dengan an-nubuwah war-risalah, sehingga beliau menjadi Nabiullah, menjadi Rasulullah. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu sebelum beliau rasul, rasul yang lainnya, yakni mereka telah wafat, mereka telah meninggal dunia. Afa immata aw kutila, apakah kemudian setelah beliau wafat atau terbunuh lalu kemudian kalian berpaling, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya manusia seluruhnya mereka juga pasti akan mati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun merasakan kematian. Oleh karena itu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, berapapun usianya, setinggi apapun kedudukan dan jabatannya di tengah-tengah manusia, berapapun harta yang dia miliki, maka tidak akan bisa menebus dengan harta yang dia miliki tersebut untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Maka setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan menyempurnakan apa yang kalian amalkan. Allah akan sempurnakan pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah mendapatkan al-falah, keberuntungan, keselamatan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Oleh karena itu, di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah agar mereka menyadari bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal, dan bahwa apa yang mereka kumpulkan selama ini dari kenikmatan-kenikmatan dunia, baik itu berupa harta, keturunan, jabatan, kedudukan dan seterusnya, itu akan berpisah dengannya. Dia pasti akan meninggalkan dan berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, untuk memperbanyak mengingat kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbanyaklah oleh kalian dzikra, untuk mengingat, hadhimi. Yang dimaksud dengan hadhimi, kata para ulama, adalah ay qati', pemutus, pelumat, penghancur. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat, pemutus, penghancur, pelumat segala kelezatan, segala kenikmatan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-maut, yaitu kematian. Jadi kematian itu akan memutus, akan menghancurkan segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang dirasakan oleh seorang hamba. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran bagi seorang muslim dan muslimah untuk memperbanyak mengingat kematian. Sebab dengan memperbanyak mengingat kematian, seseorang akan mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirah, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal yang dipersiapkan oleh seorang muslim adalah bekal taqwallah wal amalus salih, al iman wal amalus salih, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari taqwallah adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, yang kecil maupun yang besar. Ini inti dari takwa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka sungguh dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebaik-baik bekal bagi seorang mukmin untuk menghadapi kematian. Khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, saghiraha wa kabiraha, dosa kecil maupun dosa besar, tinggalkan semua. Dzaka tuqa, itulah inti dari takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperbanyak mengingat kematian, seseorang akan mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Demikian pula dengan memperbanyak mengingat kematian, seseorang akan bersegera untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia, mahallun nisyan wal khata, tempatnya salah dan lupa, itu manusia. Naam. Setiap kita pasti terjatuh dalam kesalahan, pasti melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adama khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan, yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, adalah kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan memperbanyak mengingat kematian, akan menjadikan kalbu, akan menjadikan hati seorang hamba merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dia menyadari, dia sadar bahwa apa yang dia miliki di dunia ini itu tidaklah berarti sedikit pun apabila kematian itu datang menjemputnya. Maka yang demikian itu akan menjadikan hati seseorang merasa cukup dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sedikit ataukah banyak. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung seorang muslim dan dia diberikan harta yang cukup dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan memperbanyak mengingat kematian, seseorang akan semangat, dia akan rajin beribadah kepada Allah, rajin beramal saleh, rajin mengamalkan amalan ketaatan. Karena dia mengetahui bahwa beribadah kepada Allah, beramal saleh, menjalankan ketaatan itu adalah sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu, kepada Allah, sampai datangnya al-yaqin, yakni kematian. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Dan apa yang kalian persembahkan, apa yang kalian berikan terhadap diri-diri kalian dari kebaikan, maka niscaya kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala an, suatu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu jenazah. Lalu setelah kami tiba di pemakaman, di pekuburan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di pinggir kuburan tersebut. Lalu kemudian beliau menangis. Beliau menangis sampai membasahi tanah kuburan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limith lihada, dalam hal yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri diri kalian. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, untuk memperbanyak dari mengingat kematian. Hendaknya mereka mempersiapkan diri-diri mereka untuk menghadapi kematian. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, وَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَالْإِقْلَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي وَالْإِكْبَارِ عَلَى الطَّاعَاتِ. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sepantasnya, seharusnya bagi seorang mukmin, ayyasta'idda lil maut, untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Dia harus selalu siap untuk menghadapi kematian tersebut. Dengan apa? Bil khuruji minal madhalim, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan kezaliman. Wal iqla'i anil ma'asi, dan meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wal ikbali ala ta'at, lalu kemudian dia menghadap Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita tidak mengetahui kapan kematian itu datang, kapan kematian itu menjemput kita. Jangan sampai kematian itu datang menjemput kita waliyadzubillah dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan kita lalai dari mengingat Allah, dalam keadaan kita terlena dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kematian menjemput kita dalam keadaan kita sedang minum khamr, dalam keadaan kita sedang berjudi, dalam keadaan kita sedang berzina, dalam keadaan kita sedang mencuri, dalam keadaan kita sedang memakan harta yang haram, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, waliyadzubillah, itu adalah tanda su'ul khatimah, akhir keburukan, akhir kehidupan yang buruk, ditutup dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan akhir kehidupannya. Bukankah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya. Apabila ditutup dengan kebaikan, kebaikan yang akan dia dapatkan. Namun apabila ditutup dengan keburukan, kemaksiatan, maka keburukan pula yang akan dia dapatkan. Hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan yang semisalnya. Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha, tidak ada balasan dari kejelekan melainkan kejelekan yang semisalnya. Oleh karena itu, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta, memohon kepadamu husnal khatimah, akhir kehidupan yang baik, ditutup kehidupannya dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada tanda-tanda husnul khatimah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala kita akan terangkan dan kita akan sebutkan tanda-tanda tersebut di pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayh, wa in taku siwa dhalika fasyarrun tada'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asri'u bil jinazati. hendaknya kalian bersegera atau menyegerakan, mempercepat jenazah tersebut. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk menyegerakan, untuk mempercepat dalam pengurusan jenazah dan tidak memperlambatnya. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Apakah perintah lil wujub atau perintah lil istihbab? Apakah perintah yang menunjukkan wajib atau perintah yang menunjukkan mustahab, dianjurkan? Jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perintah di dalam hadis ini, perintah untuk menyegerakan pengurusan jenazah, yang dimaksud dengan perintah adalah perintah lil istihbab, yang menunjukkan anjuran, anjuran bagi kaum muslimin untuk menyegerakan, untuk mempercepat dalam pengurusan jenazah sampai selesai dikuburkan, sampai selesai dimakamkan. Ini jumhur mayoritas para ulama. Bahkan sebagian para ulama menukilkan ijma, menukilkan ijma, seperti al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ittafaqal ulama fi istihbabi al-isra'i bil jinazah, sepakat para ulama dianjurkannya untuk menyegerakan, untuk mempercepat pengurusan jenazah tersebut. Demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la khilafa bainal a'immah rahimahumullah fi istihbabi al-isra'i bil jinazah. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, tentang dianjurkannya untuk menyegerakan jenazah tersebut. Demikian pula al-allamah samahatus syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan wa yusannu al-isra'u bil jinazah min ghairi masyakkatin, dan disunnahkan, dianjurkan untuk mempercepat pengurusan jenazah min ghairi masyakkatin, tanpa adanya kesulitan. Ini jumhur mayoritas para ulama. Dan sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perintah di dalam hadis ini adalah perintah lil wujub, perintah yang menunjukkan wajibnya. Karena asal hukum perintah di dalam syariat adalah wajib. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa maqsudul hadis alla yatabata bil mayyiti anid dafni. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, yang dimaksud dengan hadis, yang dimaksud dengan hadis adalah alla yatabata bil mayyit anid dafni, agar seseorang tidak memperlambat dalam menguburkan si mayit. Li'annat tabatu rubbama adda ila tabahi wal ikhtiyal. Karena memperlambat jenazah tersebut dalam pengurusan jenazah itu akan membawa seseorang untuk at-tabahi, berbangga-bangga, wal ikhtiyal, dan menyombongkan diri dengan jenazah tersebut. Walhasil, kesimpulannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila telah diyakinkan atau telah dipastikan bahwa dia telah wafat, dia telah meninggal dunia, maka disegerakan, jangan diperlambat. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini Naam, merupakan anjuran bagi kaum muslimin untuk menyegerakan, untuk mempercepat proses dalam pengurusan jenazah dan tidak memperlambatnya, terkecuali apabila ada hal-hal yang mengharuskan jenazah tersebut untuk diakhirkan. Seperti misalkan seseorang meninggal karena terbunuh dan butuh untuk diotopsi, untuk diperiksa, untuk diselidiki apa penyebab kematiannya, ataukah hal-hal yang lainnya. Nah, yang butuh untuk diakhirkan. Adapun apabila tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, maka yang dianjurkan adalah untuk menyegerakan, untuk mempercepat pengurusan jenazah tersebut. Dan yang dimaksud dengan al-isra, menyegerakan, yang dimaksud adalah menyegerakan dalam segala hal, dalam segala hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, demikian pula menguburkan jenazah. Maka dianjurkan untuk dipercepat mengakhirkan jenazah tersebut. Naam, misalkan dia menunggu kerabatnya, menunggu keluarganya yang datang, yang membutuhkan waktu yang lama, sehari atau dua hari misalkan, maka tidak diperbolehkan. Adapun apabila tidak membutuhkan waktu yang lama, misalkan satu jam, dua jam, maka yang demikian itu diperboleh. Yang tidak diperbolehkan adalah mengakhirkan jenazah yang membutuhkan waktu yang lama, yang menyebabkan terjadinya perubahan pada si mayit tersebut. Wa naqliha min makanin ila akhar, atau memindahkan jenazah tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Aw ikhtiyari yaumin minal usbu', atau memilih hari tertentu. Misalkan wafatnya hari Jumat, dikubur hari Ahad atau hari Minggu, karena hari Jumat bukan hari libur, sehingga dikuburkan hari Minggu, hari Ahad. Kebetulan hari Minggu adalah hari libur. Nah, fahada kulluhu, maka ini seluruhnya mengakhirkan jenazah, memperlambatnya, memindahkan jenazah tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain, atau memilih hari tertentu, apakah hari Jumat ataukah hari yang lainnya. Fahada kulluhu khilafu sunnah, maka ini seluruhnya menyelisihi sunnah. Yang sunnah adalah mempercepat, menyegerakan. Ini yang sunnah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala tahbisuhu, jangan kalian memperlambatnya. Nabi juga mengatakan, asri'u bil jenazah, hendaknya kalian menyegerakan, mempercepat jenazah tersebut. Ini yang sunnah. Ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jadi yang dimaksud dengan menyegerakan adalah menyegerakan, mempercepat dalam segala hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Naam, seperti memandikan jenazah, mengkafani, menyolati, demikian pula menguburkan jenazah. Demikian pula dianjurkan untuk mempercepat jalan ketika mengantarkan jenazah. Ini pula dianjurkan. Bukan yang dimaksud dengan cepat di sini adalah isra'an syadidan, terlalu cepat atau berlari, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud dengan cepat di sini adalah dunal khabab. Duna al-khabab, yakni jalan cepat, jalan cepat yang tidak memudaratkan ataukah menyakiti jenazah tersebut. Maka dianjurkan, disunnahkan. Walhasil, kesimpulannya bahwa dianjurkan untuk menyegerakan dalam segala hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Abu Hurairah menyebutkan bahwa ada seorang wanita, wanita yang berkulit hitam, dia biasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari wanita tersebut. Beliau mencari wanita tersebut. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya tentang wanita itu. Faqalu matat. Kata para sahabat, dia telah wafat. Dia telah meninggal wahai Rasulullah. Maka Nabi marah. Kemudian beliau mengatakan, afala kuntum adantumuni biha? Tidakkah kalian memberitahukan kepadaku? Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku kuburannya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mendatangi kuburan wanita tersebut dan beliau pun menyolatinya. Nah, maka syahid dari hadis ini, di mana para sahabat mereka bersegera mempercepat pengurusan jenazah wanita tersebut dan mereka tidak memberitahukan kepada Nabi. Mereka tidak memberitahukan kepada Nabi. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengakhirkan jenazah tersebut. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkan untuk mempercepat dalam pengurusan jenazah tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in taqsalihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai, dan apabila jenazahnya saleh, jenazahnya baik, fa khairun tuqaddimunaha ilai, maka kebaikan yang kalian persembahkan, yang kalian berikan kepada si mayit tersebut. Wa in taqusi wadhalik fa syarrun tadaunahu an riqabikum, dan sebaliknya apabila jenazah itu tidak saleh, jenazahnya buruk, maka kejelekan yang kalian pikul di atas pundak-pundak kalian. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, sebab kenapa beliau memerintahkan untuk menyegerakan jenazah. Sebabnya kata beliau, karena apabila jenazah itu saleh, jenazah itu baik, maka kebaikan yang kalian berikan kepada jenazah tersebut. Dalam yang lain, riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, di mana jenazah saleh tersebut mengatakan, qaddimuni, segerakan aku. Naam. Dia akan segera mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan di alam barzakh. Ini apabila jenazahnya saleh. Namun sebaliknya apabila jenazahnya toleh, tidak saleh, maka dia akan mengatakan, ya wailaha ila aina tadhabuna biha, celaka aku, binasa aku, kemana kalian akan membawa jenazahku. Yasma'u sawtaha kulla syai'in illa al-insan, suaranya akan didengarkan oleh segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'u la sayiq, kalau seandainya manusia mendengarkan suaranya, niscaya mereka akan pingsan. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi bagaimanapun, apakah jenazah itu saleh ataukah tidak saleh, apakah jenazah itu baik ataukah tidak baik, maka disegerakan, dipercepat, itu lebih afdal, lebih utama, dan tidak memperlambatnya. Kenapa? Karena itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan satu faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memuliakan seorang muslim. Dari sini kita mendapatkan satu faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memuliakan seorang muslim, baik ketika dia masih hidup maupun dia telah wafat, telah meninggal dunia. Ketika dia masih hidup, berikan kebaikan padanya. La yu'minu ahadukum li nafsihi, beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Namun apabila dia telah meninggal dunia, dia telah wafat, maka hendaknya berupaya, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepadanya, yakni dalam hal pengurusan jenazahnya. Karena seorang mukmin adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di saat dia masih hidup maupun dia telah meninggal. Kehormatan seorang mukmin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih mulia daripada Ka'bah, daripada Baitullah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat Ka'bah. Beliau melihat Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, ma'a'zhamaki, alangkah agungnya, alangkah mulianya, alangkah besarnya engkau wahai Ka'bah. Wa ma'a'zhamu hurmataki, dan alangkah agungnya, alangkah mulianya kehormatanmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walil mu'min a'zhamu hurmatan minki indallahi azza wa jal, dan bagi seorang mukmin itu jauh lebih mulia, jauh lebih agung kehormatannya dibandingkan engkau wahai Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita tutup, ada satu masalah, satu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bagaimana dengan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau wafat pada hari Senin. Beliau wafat pada hari Senin. Dan beliau dimakamkan, dikuburkan pada hari Selasa. Sebagian menyebutkan pada malam Rabu. Pada malam Rabu. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Ibnu Abbas atau dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Aisyah beliau mengatakan, tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal itsnain wa dufina lailat al-arbi'a. Kata Aisyah bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat pada hari Senin dan beliau dikuburkan pada malam Rabu. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjelaskan tentang anjuran untuk mempercepat, menyegerakan dalam pengurusan jenazah. Apakah hadis ini bertentangan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Jawaban yang pertama, bahwa ditundanya, diakhirkannya jenazah Rasulullah alaihi salatu wassalam itu berdasarkan ijma' as-sahabah, berdasarkan ijma' kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahfudhah, itu senantiasa terjaga dan terpelihara, dan jasad beliau tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami perubahan meskipun beliau telah wafat, meskipun beliau telah maka jasad Nabi itu senantiasa terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu, di antara sebab atau di antara tujuan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyegerakan jenazah, karena dikhawatirkan jenazah tersebut akan mengalami perubahan, terjadi perubahan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mempercepatnya. Adapun jenazah ataukah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan terjadi perubahan meskipun beliau telah wafat. Naam. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, diakhirkannya atau ditundanya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memastikan siapakah yang akan menjadi khalifah, menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak dipastikan siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kekacauan, sehingga mereka tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu, setelah mereka para sahabat bermusyawarah, naam, dan mereka memastikan, yakni telah memastikan siapakah yang akan menjadi khalifah, dalam hal ini adalah Abu Bakar Siddiq, setelah mereka membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka mereka pun bersegera untuk menguburkan dan memakamkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib Allahu taala a'lamu bis-shawab. Insyaallah taala dilanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.